bermain di atas piano, bercanda di batas nada, berlari di antara kata. Ku coba mencipta sebuah lagu pertamaku yang harus ku nyanyikan nanti di pesta sekolahku.